ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في دين أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kitab At-Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid yang terhenti sementara bulan Ramadan. Dan kita masih pada bab minasyirki iradat insan bi'amali dunia. Bab termasuk syirikan seseorang dengan satu amalan dan menghendaki dengan amalan. Ini barang siapa dengan satu amalan hanya dunia dan kita sampai pada hadis di sahih, yaitu dalam sahih Bukhari dalam kitab bab jihad عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة وإن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. Hadis di dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar, celaka abdud dinar, abdud dinar hambanya dinar, wa ta'isa abdud dirham, sungguh akan binasa abdud dirham hambanya dirham, wa ta'isa abdul khamisah wa ta'isa abdul khamilah, celaka hambanya khamisah yakni budak-budaknya pakaian yang mewah, permadani-permadani, selimut-selimut yang mewah, yakni hamba-hamba dunia, budak-budaknya dunia, budak dirham, budak dinar, Rasulullah SAW mendoakannya dengan kalimat ta'is. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisa, dan ta'isa abdul khamila. In u'tiya radiya. Dalam riwayat lain ada tambahan abdul qatifah, qatifah permadani. In u'tiya radiya. Orang-orang yang seperti ini, yang merupakan hamba-hamba dunia, budak-budaknya harta emas dan perak, in u'tiya radiya. Kalau diberi, mereka ridha. Wa in lam yu'ta sakhita, dan kalau tidak diberi dia marah. Ta'isa wan takash, dia akan binasa dan dia terus-menerus akan celaka. In takas, ini orang yang terkena penyakit terus-menerus. Atau makna yang kedua, in takas bermakna tersungkur ala wajhih, tersungkur dalam keadaan wajahnya di bawah. Ta'isa wan takas, sungguh akan celaka dan sungguh akan tersungkur dia dengan wajahnya di bawah. Wa idza syika falan taqas, dan sungguh kalau dia tertusuk duri, dia enggak akan bisa, enggak akan mampu untuk mencabut kembali duri itu. Jadi walaupun kena musibah yang sekecil apapun, dia tidak akan bisa melepaskannya. Ini ikhwan fillah a'azakumullah merupakan doa syar, doa kejelekan. Rasulullah SAW mendoakan dengan doa kejelekan kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa kejelekan yang diucapkan oleh seorang yang merupakan sebaik-baik manusia. Yaitu ucapan Rasulullah SAW dengan kalimat ta'isa wan takas wa idza syika falan taqash. Celaka dan tersungkur dia dan tidak akan dia mampu untuk melepaskan duri yang menusuk dirinya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kemudian Rasulullah SAW memuji orang yang betul-betul merupakan hamba Allah yang menyerahkan dirinya dan hartanya untuk Allah. Maka Rasulullah bersabda selanjutnya, "Tuba li'abdin akhadha bi'anani farasih." Sungguh berbahagialah akan mendapatkan jannah, atau lebih tepatnya akan mendapatkan tuba, sebuah pohon di dalam jannah. Kata Rasulullah SAW, "Tuba." Sungguh berbahagia akan mendapatkan jannah dan mendapatkan tub. Li'abdin akhadha bi'anani farasih. Yaitu seorang hamba yang dalam keadaan dia menunggangi kudanya, memegang kepala kudanya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ini semoga berbahagia akan mendapatkan jannah. Seorang yang berjihad fi sabilillah, yang menunggangi kudanya, memegang kendalinya. Fi sabilillah, untuk berjuang berjihad fi sabilillah. Ash'atha ra'sahu mughbarra qadamahu, dalam keadaan rambutnya kusut, dalam keadaan kakinya berdebu. Ini biasa orang-orang berjihad, demikian keadaannya, tidak sempat bersisir dan tidak sempat membersihkan kakinya, sehingga dalam keadaan ash'atha ra'sahu, rambutnya kusut, kepalanya dalam keadaan berambut yang tidak sempat disisir, dan mughbarrah qadamahu, dalam keadaan kaki-kakinya berdebu. Dan dikatakan barang siapa yang kakinya berdebu fi sabilillah, maka tidak akan disentuh api neraka. Sebagaimana diriwayatkan pula, barang siapa yang matanya begadang di malam hari untuk berjaga-jaga fi sabilillah, maka matanya tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, termasuk kemuliaan dan keutamaan seorang yang kakinya berdebu karena jihad fi sabilillah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan di sini, in kana fil hirasati kana fil hirasah. Orang ini kalau ditugaskan untuk berjaga-jaga, maka dia berjaga-jaga. Wa in kana fis saqati kana fis saqah. Kalau dia ditugaskan untuk memberi minum, memberi makan, ini tugasnya adalah di dapur untuk mempersiapkan makanan mujahidin, juga dia bekerja di tempatnya. Sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh panglimanya, oleh pimpinan jihadnya. In ista'zan lam yu'zan lahu. Dan kalau dia meminta izin, enggak dikasih izin. Ini menunjukkan kalau orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa kebaikan ini adalah orang yang biasa-biasa. Orang yang tidak dianggap ada apa-apanya, tidak memiliki kedudukan apapun. Jihad fi sabilillah, kadang-kadang dia ditugaskan di dapur atau ditugaskan dia untuk berjaga-jaga dalam keadaan kalau dia minta izin enggak diberi. Karena memang tidak memiliki link yang dekat dengan pimpinannya misalnya, karena dianggap orang yang rendahan. Wa in syafa'a lam yusyaffa', dan kalaupun meminta pembelaan syafaat untuk seseorang tidak diberi. Yani kalau orang itu diminta oleh orang lain, tolong sampaikan pada pimpinanmu, panglimamu, saya ingin begini, ingin begitu, itu enggak dianggap. Syafaatnya tidak diterima, syafaatnya tidak dianggap oleh pimpinannya. Ikhwan ibn na'azakumullah, demikian gambaran orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat tuba li'abdin. Sungguh berbahagia akan mendapatkan tuba dalam jannah. Seorang hamba yang memegang anana farasih, yang memegang kendali kudanya dalam keadaan berperang fisabilillah, atau seseorang yang dalam keadaan berjihad, dalam keadaan kusut rambutnya, berdebu kakinya, dalam keadaan dia kalau ditugaskan untuk berjaga-jaga, maka dia berjaga-jaga. Kalau ditugaskan untuk memberikan makan dan minum bagi mujahidin, dia juga bertugas mengerjakannya. Dan kalau meminta izin, dia tidak diberi izin, karena memang dianggap tidak memiliki apa-apa dalam kedudukannya. Demikian pula kalau dia memberikan pembelaan, tidak akan diterima pembelaannya. Tuba lahu, semoga mendapatkan tuba dalam jannah orang yang seperti ini. Ikhwan ibn na'azakumullah, berarti dalam hadis ini ada dua yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Satu adalah abdud dinar wa dirham, yaitu abdud dunya, budak-budak dunia, budak emas dan perak, yang amalannya, kerjaannya, ucapannya, perbuatannya, semuanya dunia. Tujuannya hanya dunia, kepuasan dunia. Sedangkan yang kedua adalah orang yang berharap akhirat. Berharap akhirat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia mengorbankan hartanya dan nyawanya fi sabilillah, dalam jihad fi sabilillah. Jangankan dia menjadi budak dunia, dunianya dia korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan kebaikan. Sedangkan yang pertama didoakan oleh Rasulullah SAW dengan kecelakaan, dengan kebinasaan. Ta'isa wa antakas wa idza syika falan taqash. Ikhwan ibn na'azakumullah, hamba yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan kebaikan, yaitu yang mujahid fi sabilillah, Rasulullah gambarkan bahwa mereka bukan bertujuan dunia. Buktinya dunia yang dikorbankan. Dan bukan pula bertujuan kedudukan. Karena kedudukannya pun rendah. Enggak dianggap kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang kalau minta izin enggak diberi izin. Karena orang ini dianggap tidak memiliki apa-apa, dalam keadaan rendah, dalam keadaan kalau memberikan syafaat pembelaan juga tidak dianggap pembelaannya. Ini ikhwan fillah azakumullah, berarti bukan mengharapkan kedudukan, bukan mengharapkan harta, bukan mengharapkan dunia sama sekali, dan bukan pula mengharapkan ketenaran. Biasanya kalau orang itu mengharapkan popularitas, ketenaran dalam jihad, inginnya paling depan atau inginnya menjadi pejabat yang tinggi supaya dikenal, supaya dianggap dia sebagai mujahid yang disebut-sebut oleh setiap orang. Kalau ditugaskan dia pada saqah, mungkin dia akan tersinggung, kurang ajar, saya yang seperti ini kuatnya, seperti ini gagahnya, kok disuruh memberi minum, memberi makan, disuruh membuat makanan untuk mujahidin, ini keterlaluan. Dia akan marah, sakhita. Kenapa? Karena tujuannya tidak diberi. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Kalau diberi apa yang dia maukan, dia senang. Tapi kalau tidak diberi, dia marah. Kalau tujuannya dunia yaitu popularitas, kalau tujuannya dunia yaitu suatu kehormatan yang tinggi, maka ketika ditugaskan dalam tugas yang rendah, dia merasa tersinggung dan marah. Kalau dikasih tugas yang cocok dengan hawa nafsunya, maka dia gembira. Ini kalau tujuannya dunia. Tetapi Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis ini bahwa hamba tadi tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan kedudukan, tidak mengharapkan popularitas. Ikhwan ibn na'azakumullah, kita lihat kalimatnya satu persatu. Diterangkan oleh Asy-Syarih wa huwa Syekh Abdurrahman Al-Syekh dalam kitabnya Fathul Majid. Qala rahimahullah, qawluhu fis sahih, ucapan muallif, fis sahih, di dalam kitab sahih, yang dimaksud adalah ai fi sahihil Bukhari, yang dimaksud adalah dalam sahih Bukhari. Kemudian ucapan Rasulullah SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirhan. Kalimat ta'isa huwa bikasril aini wa yajuz al-fath. Dia dengan dikasrahkan ainnya, ta'isa, dan boleh pula difathahkan, berarti dibaca ta'asa. maknanya saqata, jatuh. Wal muradu huna, tetapi yang dimaukan dalam hadis ini adalah halaka, binasa. Ta'isa abdud dirham berarti maknanya binasa, abdud dinar binasa abdud dirham. Berkata al-Hafidz rahimahullah, wa fi mawdi'in akhar wa huwa diddu as-sa'da ay syaqiya. Dari tempat lain bermakna fi didd, lawannya sa'ida, lawannya berbahagia. Kalimat ta'isa adalah lawannya sa'ida, sa'ida berbahagia, berarti ta'isa sengsara. Wa qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat wa huwa Ibnu Al-Athir rahimahullah dalam kitabnya Gharibul Hadis, yuqal ta'isa yat'as idza 'athara wa kubb 'ala wajhih. Mana ta'isa yan'as atau yat'as adalah seorang kalau dalam keadaan tersandung kakinya kemudian inkabba 'ala wajhih, tersungkur dia dengan wajahnya di bawah. Liwajhihi, yakni tersungkur dalam keadaan wajahnya duluan di bawah. Itu disebut dengan ta'isa juga. Wa huwa du'a'un 'alaihi bil halak. Dan ini merupakan doa dari Rasulullah SAW untuk abdud dinar dan abdud dirham, didoakan dengan doa yang jelek. Semoga binasa, semoga celaka, semoga tersungkur dengan wajahnya di bawah. Sedangkan kalimat abdud dinar wal ma'rufu bidzahabi, maka yang disebut abdud dinar, hambanya dinar, dinar adalah uang atau alat tukar dari emas. Kal mithqali fil wazn, timbangannya seperti mithqal beratnya. Ta'isa abdud dirham, sedangkan dirham juga alat tukar yang terbuat dari perak. Qaddarahu al-fuqaha bisy'iri waznan, dan para fuqaha mengukurnya dengan timbangan syair. Berarti kalimat dinar dan dirham adalah emas dan perak. Berarti kalimat abdud dinar dan abdud dirham adalah budak-budaknya emas dan perak. Ta'isa abdud dirham dikatakan wa indana minhu dirhamun min darb Bani Umayyah wa huwa zinatu 50 habbat asy-syi'r wa 5 habbah. Kami memiliki dirham, memiliki uang dirham dari perak yang sejenis dengan apa yang dipakai di masa Bani Umayyah, kata penulis. Yang timbangannya setelah diukur adalah 50 habbat asy-syi'r wa 5an, 55 biji gandum. Samahu abdan lahu. Kenapa Rasulullah SAW menyebutnya dengan abdan lahu, hambanya dinar dan hambanya dirham? Likaunihi huwal maqsudu mi'amalih, karena orang tersebut bertujuan dalam semua amalannya adalah dirham dan dinar. Berarti dia budaknya dinar dan budaknya dirham. Seorang yang beramal untuk Allah, beribadah karena Allah, memberikan sedekah karena Allah, maka dikatakan abdullah, hamba Allah. Tetapi seorang yang beramal karena dinar dan dirham, dia beramal karena mengharapkan keuntungan emas dan perak, dia bersedekah karena ingin mendapatkan yang lebih banyak, yang yastakthir, mengharapkan balasan yang lebih besar lagi dari dunia, maka ini adalah orang-orang yang memang budaknya dunia, budaknya emas dan perak. Fakullu man tawajjaha biqasdihi lighairillahi faqad ja'alahu syarikan lahu fi 'ubudiyyatihi kama huwa halul akthar. Maka barang siapa yang menunjukkan dalam ibadahnya untuk selain Allah, berarti dia telah menjadikan sesuatu itu sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi 'ubudiyyatihi, dalam peribadatannya, berarti dia telah menyertakan bersama Allah Tuhan yang lain. Kama huwa halul aksar, sebagaimana apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Berarti siapa yang menunjukkan, meniatkan dengan ibadahnya bukan untuk Allah, untuk dinar dan dirham, untuk emas dan perak, untuk dunia, maka berarti dia telah menjadikan dunia itu sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berarti dia telah menjadi hamba dunia, telah menjadi hamba emas dan perak. Kalimat ta'isa abdul khamisah, berkata Abu Sa'adat, khamisah adalah thawbu khazzin atau sufin mu'allam. pakaian dari sutra atau pakaian dari suf dalam keadaan memiliki corak. Waqila la tusamma khamisah illa an takuna sauda mu'lamah. Dikatakan pula bahwa pakaian tidak dikatakan dengan kalimat khamisah kecuali kalau dalam keadaan bentuknya atau warnanya hitam dengan bercorak-corak. Ini warna dasarnya hitam kemudian memiliki corak. Wa tujma' ala khama'is. Dan dijamakkan dengan kalimat khama'is, khamisah, khama'is. Dan tentunya laisal maqsud bahwa al-khamisah bukan yang dimaksud adalah dat khamisah itu, tapi semua pakaian-pakaian yang mahal. Artinya kalau dia tujuannya bukan mengharapkan khamisah tapi mengharapkan pakaian lain, itu sama saja hukumnya. Berarti kalimat khamisah hanya ungkapan untuk menunjukkan bahwa orang itu hanya mengharapkan pakaian-pakaian yang mewah begitu. Kalimat khamisah dengan keterangan seperti tadi yang dasarnya hitam dan kemudian ada corak-coraknya biasanya dari sutra atau dari suf, maka ini semua adalah sesuatu yang biasanya dicari oleh orang-orang Arab, yang biasanya disukai oleh mereka, oleh pencari-pencari dunia, maka dikatakan Abdul Khamisah. Tentunya kalau orang mencari pakaian lain walaupun bukan khamisah, tetapi dia amalannya, seluruhnya, ibadahnya untuk pakaian tadi, maka juga dikatakan sebagai Abdul Khamisah. Wa qala Abu Sa'adat, juga Abu Sa'adat menyatakan, sedangkan khamilah adalah dhatul khuml, thiyabun laha khaml min ayyi syai'in kan. Pakaian yang tebal, yang biasa dipakai di musim dingin, sekaligus sebagai selimutnya, dan dikatakan dari bahan apapun dia, itu dikatakan khamilah. Maka semua itu Rasulullah SAW sebutkan sebagai contoh abdud dunya. Dan biasanya abdud dunya mencari emas, mencari perak, mencari pakaian-pakaian, mencari selimut-selimut, mencari hamparan-hamparan yang mewah, itu dicari oleh orang-orang ahlu dunya. Maka barang siapa yang beribadah, beramal saleh hanya untuk mengharapkan semua itu, maka dijuluki oleh Nabi dengan Abdud Dinar, Abdud Dirham, Abdul Khamisah, dan Abdul Khamilah. Ta'asa wan takas, sungguh dia akan binasa dan dia akan tersungkur. Berkata Al-Hafidh, huwa bil muhmalah ay awadahu al-marad in takasa, dengan tanpa titik di sin, adalah orang yang terus-menerus dalam keadaan sengsara, dalam keadaan sakit. Sedangkan Abu Sa'adat Ibn al-Athir berkata, Ain qalaba ala ra'sih, yani tersungkur dengan kepalanya di bawah. Wahuwa du'a'un alaihi bil khaybah. Berarti ini doa dari Rasulullah SAW dengan doa kejelekan, doa kerugian, semoga dia rugi, dia sengsara, dia celaka, para hamba-hamba dunia. Berkata Tibi, fihi at-taraqqi bid-du'a'i alaihi. Liannahu idza ta'asa inkabba ala wajhihi wa idza intakasa inqalaba ala ra'sihi ba'da an saqata. Di sini kata Tibi adalah at-taraqqi bid-du'a'i alaihi. Yani mendoakan dengan doa kejelekan yang bertingkat atau yang semakin tinggi semakin tinggi. Pertama ta'isa, kedua intakasa. Yani celaka dan celakalah yang lebih besar lagi begitu. Itu namanya taraki, naik yang bertambah besar bertambah besar. Semoga dia jatuh dan semoga dia tersungkur begitu. Yang kedua lebih parah daripada yang pertama. Ini kata Tibi, li'annahu idza ta'isa inkaba 'ala wajhi. Karena yang namanya ta'isa maknanya adalah dia jatuh dan dalam keadaan kepala di bawah. Wa idzan intakasa inqalaba ala ra'sihi ba'da an saqata. Dan ketika dia jatuh, intakas, dia berguling terbalik dan kepalanya dalam keadaan terbalik. Ini untuk mendoakan dengan doa yang jelek dan kemudian semakin jelek lagi. Ikhwan fillah na'azakumullah, sampai yang lebih parah lagi, wa idza syika falan taqash. Dan nanti kalau dia tertusuk duri sekalipun, dia enggak akan mampu untuk melepaskannya kembali. Orang kalau sudah parah, maka dia tidak akan sanggup untuk menyelamatkan dirinya walaupun dari duri yang menusuk pada badannya. Kalimat syika asabat husyauka, maknanya adalah tertusuk duri, syauka. Falan taqash, ay fala yaqdir ala ikhrajiha bil minqash, yani dia tidak akan sanggup mengeluarkan kembali duri itu dengan minqash sekalipun, dengan alat untuk mencungkil. Qalahu Abu Sa'adah, demikian dikatakan oleh Abu Sa'adah rahimahullah. Wal murad, yang dimaukan dengannya adalah anna man kanat hadhihi haluhu fa innahu yastahiq an yud'a alaih. Berarti makna ucapan Rasulullah ini adalah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang keadaannya seperti ini, barang siapa yang keadaannya seperti abdud dirham dan abdud dinar, maka dia pantas untuk didoakan dengan doa yang kejelekan atau doa yang jelek. Bima yasu'uhu fil awaqib, dengan akibat yang akan menjelekkan dia, menyengsarakan dia di akhirnya. Wa man kanat hadhihi haluhu, dan barang siapa yang demikian keadaannya, fala budda an yajid athar hadhihi da'awat, maka dia pasti akan mendapatkan pengaruh dari doa Rasulullah SAW ini, yaitu al-wuqu, dia akan terjerumus di dalamnya. Al-wuqu fi ma yadurruhu fi ajili dunyahu wa ajili ukhrahu, dia akan terjerumus ke dalam apa yang didoakan Rasulullah SAW atau apa yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Fala fama yadurruhu, pada apa yang merugikan dia, fi ajili dunyahu, apakah pada apa yang disegerakan di dunia, wa ajili ukhrahu, dan pada apa yang ditunda nanti di akhiratnya. Jadi Rasulullah mengatakan ta'isa wantakasa, ini pasti akan terjadi. Doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah SWT. Maka orang yang merupakan abdud dinar dan dunia, yang amalan-amalannya hanya bertujuan dunia, beramal dengan amalan saleh karena dunia, beribadah karena dunia, bersedekah karena dunia, semuanya karena tujuan dunia, dan termasuk dunia adalah kehormatan, kemuliaan dunia, ketenaran, ini semua termasuk di samping emas dan perak dan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, orang yang demikian pasti akan terkena pengaruh doa Rasulullah SAW. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Imma fi ajili dunyahu au fi ajili ukhrahu. Ajil dengan ain adalah yang disegerakan di dunia. Dia akan sengsara, akan celaka, akan binasa, akan mendapatkan musibah demi musibah, kesengsaraan-kesengsaraan, dan bukan sedikit. Orang-orang yang kaya, sengsara. Kaya raya dia, tapi sengsara. Dalam keadaan dia mati bunuh diri, karena tidak sanggup mengatasi kesengsaraannya. Demikian pula orang yang dalam keadaan serba kecukupan, tapi hidupnya sempit. Dalam keadaan dadanya sempit, dalam keadaan serba, dia sedih, takut, gelisah. Setiap dia mau tidur, dia harus meminum obat tidur. Dan kemudian dia ketergantungan dengan obat tidur. Setelah ketergantungan dengan obat tidur, semakin tinggi, maka sengsaralah dia dengan narkoba. Setelah itu, sungguh seperti yang dikhabarkan Rasulullah SAW, mencabut duri yang tertusuk dalam badannya, dia gak sanggup. Sudah seperti tulang hidup, seperti tengkorak hidup. Mati sengsara dia. Sungguh tersungkur dia. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, pengaruh doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada mereka para abdud dinar dan dirham. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fasammahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'abdud dinar wa dirham wa abdul qatifah wa abdul khamisah. Rasulullah sallallahu menjuluki mereka dengan budak dinar, budak dirham, budak emas dan perak, budak permadani, budaknya pakaian-pakaian. Wa dzakara fihi ma huwa du'aun bil lafdzil khabar, dan di sini disebutkan pula doa Rasulullah SAW untuk mereka dengan kejelekan tetapi dalam bentuk khabar, doa dalam bentuk khabar. Sebab kalau kita lihat kalimatnya dari Rasulullah SAW tidak dalam bentuk doa, doa biasanya dalam bentuk fil amr, Allahumma ahlikhum misalnya, tetapi dalam bentuk khabar Rasulullah mengatakan ta'isa, akan celaka. Wantakas, akan binasa, akan tersungkur. Wa idza syika falantakas, dan kalau tertusuk duri dia enggak akan sanggup. Ini berita sifatnya. Kalau lihat lafadznya, lafadz-lafadz berita, khabar. Tetapi yang dimaksud adalah doa, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ta'isa wantakas wa idza syika falantakas, wa hadhihi halu man idza asabahu syarr lam yakhruj minhu wa lam yuflih. Maksud dari ucapan Rasulullah tadi, doa-doa kejelekan itu adalah bahwa keadaan orang-orang tersebut jika ditimpa kejelekan tidak akan lepas kembali dan enggak akan bisa melepaskan diri dari kesulitan tersebut. Likaunihi ta'isa wa takas, karena keadaan dia binasa dan tersungkur, falana lal matlub, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia maukan. Wala khallas minal makruh, dan tidak akan bisa dia menghindari kejelekan-kejelekan. Wa hadhihi halu man 'abdul mal. Halun min 'abdul mal, dan inilah keadaan seorang yang merupakan budak harta. Wa qad wasafa dhalika bi annahu in utiya radi. Dan Rasulullah SAW menggambarkan keadaan mereka, bahwa mereka para abdud dinar dan dirham, para budak-budak dunia, budak emas dan perak, kalau diberi dia ridha, kalau tidak diberi dia marah. Kama qala ta'ala, dan ini seperti apa yang Allah khabarkan dalam Quran. Allah berfirman, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Di antara mereka ada yang memperolok-olokkan kamu dalam masalah sedekah. In u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Kalau mereka diberi, mereka ridha. Dan kalau mereka tidak diberi, tiba-tiba mereka dalam keadaan marah. Allah kisahkan dalam surat Taubah ayat 58. Dalam ayat sebelumnya Allah ceritakan sifat-sifat munafikin satu persatu, bahwa mereka demikian keadaannya. Wa minhum wa minhum wa minhum. Di antara mereka ada yang memperolok-olokkan orang-orang yang beriman. Di antara mereka ada yang mentertawakan orang beriman, memperolok-olokkan Rasulullah SAW dan mengatakan Rasulullah udhun. Dan sampai pada ayat ini Allah katakan, dan di antara mereka ada yang mentertawakan orang-orang beriman ketika bersedekah. Kalau sedekahnya sedikit, kok segini, Allah gak butuh dengan sedekahmu, untuk apa sekian? Dan kalau sedekah orang itu banyak, maka mereka berkata, ini adalah orang-orang murai, orang-orang yang ria. Kamu itu berinfak sebanyak ini, ria, ingin dipuji, ditertawakan oleh mereka. Ini orang-orang munafikin. Dan menunggu, kalau mereka diberi bagian dari pembagian sedekah, dari pembagian zakat, maka mereka gembira. Kalau tidak diberi, tiba-tiba mereka marah. Ini khonifidina azakumullah keadaan munafikin. Orang-orang yang mengatakan amanah dengan mulutnya dan dalam hatinya tidak memiliki keimanan. Dalam keadaan hatinya kufur. Fi qulubihim marad. Dalam hatinya ada penyakit. Maka mereka ukurannya selalu dunia. Idza u'tu minha radi wa idza lam yu'ta yasqita. Kalau diberi dia gembira, ridha. Kalau tidak diberi dia marah. Faridahum li ghairillah. Berarti keriduan mereka bukan karena Allah. Wasukhtuhum li ghairillah. Dan kemarahannya juga bukan karena Allah. Marahnya karena dunia, ridhonya karena dunia. Wa hakadha halu man kana muta'alliqan minha bi ri'asah aw suratin wa nahwi dhalika min ahwa nafsihi. Demikianlah keadaan orang-orang yang hatinya hanya berkait dengan ri'asah. Berkait dengan kepemimpinan, kekuasaan, atau gambaran-gambaran yang disukai oleh hawa nafsunya. Ini keadaannya begitu. Sehingga, ngukurnya selalu dengan dunia. Kalau dia diberi bagian cukup, gembira. Tertawa-tertawa. Ridho dia. Mulutnya baik. Mukanya ceria. Tapi ketika dia tidak diberi, dia marah. Mukanya ditekuk menjadi 14 tekukan. Kemudian mulutnya cemberut, tidak ada senyumnya sama sekali. Kalau berbicara, ketus, marah. Banting pintu, banting jendela. Kenapa ini orang? Ternyata karena enggak diberi, kemarin kelupaan, enggak dikasih. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini abdud dinar, abdud dirham, abdul khamisah, Abdul Khamilah, Abdul Qatifah. Kenapa? Apakah amalan-amalan kamu kemarin hanya karena itu? Hanya karena dunia? Sungguh celaka engkau. Sungguh rugi. Amalan kamu la syai sia-sia. Enggak dinilai oleh Allah SWT. Enggak diberi pahala oleh Allah SWT. Tetapi orang yang beramal dengan amalan yang saleh karena Allah. membantu karena Allah, bersedekah karena Allah, beramal karena Allah, beribadah karena Allah, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah yang pasti. Sedangkan dunia, diberi atau tidak diberi, dia tidak rugi. Diberi alhamdulillah, dia mendapatkan ziyadatul khair. Kalau tidak diberi, juga tidak apa-apa. Karena dia sudah ingat di akhirat nanti pahalanya dari Allah lebih besar yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Yang dunia kalau dibandingkan dengan akhirat, la tusawi janaha ba'udah, yang tidak bisa mengimbangi sayap nyamuk sekalipun. Tidak ada nilainya dunia kalau dibandingkan dengan akhirat. Sehingga orang tadi alhamdulillah menjadi orang yang selalu dalam keadaan ridha. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jihad ditugaskan paling belakang, ditugaskan untuk masak. Tapi dia ridho. Kenapa? Tujuan dia bukan ketenaran. Tujuan dia bukan sesuatu yang merupakan dunia dan dunia. Yang diharapkan adalah keikhlasan atau yang diharapkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul dia beramal. In kana fil hirasah fa fil hirasah wa in kana fis saqah fa bis saqah. Ikhwan ibn a'azakumullah, beda dengan orang munafik tadi. Yang dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, in hasala lahu radiya wa in lam yahsul lahu sakhata. Orang yang kalau dia mendapatkan dunia yang dia cari, dia ridha. Dan kalau tidak mendapatkan dunia yang dia cari, maka dia marah. Fahada abdun mayahwahu min dhalika. Maka orang ini adalah abdu mayahwahu min dhalika. Abdu mudaf. Dan yang ma ba'daha mudafun ilaih. Yani hambanya sesuatu yang dia sukai min dhalika. Hambanya sesuatu yang yahwahu, sesuatu yang dia cari. Min dhalik, wa huwa raqiqun lahu, maka dia merupakan budak dari sesuatu itu. Maka semua dia keluarkan, kerjaannya, ucapannya, perbuatannya, tenaganya, semua yang dia mampu dia keluarkan, ternyata untuk mencari mayahwahu, untuk mencari apa yang dia sukai. Idriq wal'ubudiyah fil haqiqah fi riqil qalbi wa'ubudiyatihi. Karena yang namanya perbudakan, yang namanya ubudiyah, perbudakan, itu pada hakikatnya adalah perbudakan hati. Famastaraqal qalb wasta'abadahu fahuwa 'abduh, maka barang siapa yang hatinya sudah diikat oleh sesuatu, sudah diperbudak oleh sesuatu, sehingga dia tunduk dengan sesuatu itu, apapun yang dimaukan untuk mendapatkan sesuatu itu dia akan kerjakan. Berarti orang itu hatinya sudah diperbudak oleh sesuatu tadi. Maka kalau sesuatu tadi adalah emas dan perak, dinar dan dirham, atau qatifah, atau khamisah, atau khamilah, maka berarti dia adalah budak-budak dunia, budak dinar dan dirham. Demikian ila an qal, sampai ucapan Syekhul Islam terakhir menyatakan hakadha aidan talibul mal, demikianlah para pencari-pencari dunia yang amalannya inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil mal, hidupnya, matinya, ibadahnya, semuanya lil mal. Fa inna dhalika yasta'biduhu wa yastaqquhu. Berarti orang itu telah diperbudak oleh dunia dan telah diperbudak oleh harta. Na'udzubillah. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Berarti masalah mencari harta itu ada dua jenis. Kita akan bahas nanti pada yang akan datang. Dua jenis itu intinya adalah orang yang mencari harta untuk keperluan hidupnya dan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang wajar. Ini yang wajar. Berarti dia cari dunia untuk kebutuhan hidupnya. Ketika dia hidup sehat, hidup sehatnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tepat. Tetapi seorang yang hidupnya seluruhnya untuk dunia, maka inilah yang dikatakan abdud dunya, abdud dinar wa dirham. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, yang demikian adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan orang yang merupakan lingkaran setan. Kata mereka lingkaran setan. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan, katanya. Kalau mereka gak bisa menjawab sehingga mengatakan itu lingkaran setan. Karena gak bisa selesai. Makan supaya hidup. Hidupnya untuk cari makan. Cari makan supaya hidup. Hidupnya untuk kerja. Cari makan. Makannya untuk apa? Untuk hidup. Hidupnya untuk apa? Untuk bekerja. Bekerja itu apa? Untuk cari makan. Terus berputar jadi lingkaran setan. Ya kalian mengatakan begitu, kita punya jawaban yang tegas. bahwa makan itu untuk menyambung hidup, hidupnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ahlus sunnah kaum muslimin dalam keadaan orang yang mengetahui apa tujuan hidup. Tidak seperti mereka yang tidak mengetahui tujuan hidup, sehingga mereka dalam keadaan berputar-putar pada lingkaran setan tadi, enggak jelas mau kemana. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.